berjilbab merah, ciptaan Tuhan sungguh indah. Abang minta alamat rumah, ingin bertemu langsung kan khitbah. Abang janji bakal serius, ini bukan rayuan modus. Jangan adik memandang status, terimalah abang dengan tulus. Sudah lama bosan membujang, jangan ada berpikir panjang, beri jawabannya sekarang. Abang bukan artis Jakarta, juga tak bergelimang harta, hanya dengan bermodal cinta, mencinta karena sang pencipta. Takkan kecewa, abang tulus sepenuh jiwa, selimuti cinta dengan takwa, karena adik sungguh istimewa. Abang bukanlah sang pujangga, bukan penyair yang berbangga, boleh abang senyum begitu, sungguh manis bak gula batu. Kalau siap jadi